awak tuna ngaku juara. Alamata dan sengsara akhirnya masuk penjara. Disangke aku disangke uji kujang yang tua bangke. Anaknya lah gadis kale disangke gadis. Sangka aku disangka.